Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalamu ala asyid al-kamil bil fadail alladhi khassasahu fil azal bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfardi bi khalqihi wa khuluqihi bi asrafil khususiyah النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلق مثل أخلاق قبله وبعده عقد منه منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله مفتاح الدار السلام في محد صدق عند مليك مقتدير ذي الجلال والكمال والإكرام وحده لا شريك له موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص وهو جميع الكمال وغني عمن سواه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا Nabi Sayyidina Muhammadin Nabiya wa Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi Bi kullam hati wa nafasin adadama wa si'ahu ilmu Allah. Amma ba'du. Hadratil Muhtaram Al-Mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati para yai pimpinan Nahdlatul Ulama, pimpinan Ustaz Jami'ah Ahli Tariqah Al-Mu'tabara An-Nahdiyah, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, pimpinan Syu'biyah Jami'ah At-Tariqah beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Kepala Daerah, Bapak Bupati Pringsewu, semoga beliau diberi kekuatan zahiran wa batinan di dalam memajukan Pringsewu ini sehingga menjadi bagian yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa untuk ke depan. Amin. Yang mampu melahirkan regenerasi-generasi yang tidak akan memalukan atau mengecewakan yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, atau secara pribadi Bapak Wali Kota Bandar Lampung beserta Ibu Ananda Eva, semoga apa yang dicita-citakan Allah Ta'ala mengkabulkannya. Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, Bapak-bapak Musbika atau yang mewakilinya, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa seperangkatnya, panitia penyelenggara dalam rangka pelantikan Hidaratul Wusta Jum'iyah Ahlul Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Provinsi Lampung, dan yang saya hormati wakil daripada nadir atau pengurus besar Jum'iyah Tariqah yang baru saja telah melantik Idaratul Wusta yang baru periode 2013 sampai 2018. Saya ucapkan selamat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan zahiran wa batinan dalam mensiarkan tariqah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ma huwa tariqah? Apa sebenarnya tariqah itu? Apakah ilmu tariqah itu, tariqah ini wadah untuk ajang politik? Tidak. Tariqah bukan untuk bemper politik. Tariqah secara jumiah bukan untuk bemper politik, kepentingan politik, ajang politik. Tapi jumiah tariqah adalah yang mewadahi beberapa tariqah-tariqah al-mu'tabarah yang ada di Indonesia ini, yang resmi, yang mempunyai musalsal dari mursyidnya sampai bagi Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pakaian orang ahli tariqah jelas pakaiannya adalah tasawuf. Ada beberapa pendapat dari sudut balaghah, tasawuf diambil dari kalimah sufi, pakaian yang putih silahkan saja. Tapi maksud yang sebenarnya dalam dunia tariqah dan tasawuf, at-tasawuf maksudnya tasfiyatil qulub wa tazkiyatun nufus, bukan pakaian yang putih, bukan pakaian baju yang berbulu, tapi tasfiyatul qulub wa tazkiyatun nufus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali ke dalam dunia ilmu fikih. Ini supaya paham orang awam seperti kita-kita ini, tidak mengikuti tarekat asal katut. Biasanya tidak tahu tujuan tarekat. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Dan ini tanggung jawab besar sebagai para mursyidnya ataupun pimpinan jumiah tarekat muktabarah itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ma huwa tarekat? Apakah itu tarekat? Tarekat adalah jalan menuju kepada Allah, tariqatul wusul. Yang intinya dari tarekat itu akan membersihkan perilaku yang bersumberkan dari qulub, dari hati. Karena kalau dunia fikih sudah cukup. Apa di antaranya? Kita satu hari mandi berapa kali? Pimpinan yang dipun siram setiap dinten. Ping tiga. Wudu ping pinten? Ping gangsal. Kula itu wudune rumiyin. Basuh rai niku sing sak mudhonan ping pinten? Ping tiga, ping lima berarti 15. Nek ping sewulan 450 usapan basuh rai, ning nopo bersih asih? Apakah muka ini hanya bersih kena air wudhu saja? Ya jelas harus secara dohir. Tapi pertanyaannya, wudhu kita membasuh muka kita ini sampai ke batiniahnya atau tidak? Kata Imam Ghazali, wudhunya kita itu mencapai batiniahnya atau tidak? Itu baru wudhu dan baru mandi. satu contoh. Bagian yang diwudui termasuk anggota muka ini dan anggota kepala, mata ini bagian, mulut termasuk siram air wudhu, mata, telinga ada bagiannya sendiri nanti. Kalau sudah ubun-ubun baru dua telinga, baru kaki. Nah, asyirul muslimina rahimahullah, kita selalu membasuh setiap bulan secara kalkulasi 450 kali. Dan setelah kita menggunakan wudu, kita bawa wudu tersebut. Salli fardhal fardhu subhi yang subuh, usalli fardhal dhuhri yang dhuhur, usalli fardhal asri yang asar, usalli fardhal maghribi yang maghrib, usalli fardhal isya'i yang isya. Mulai kita mengangkat tangan setelah kita qasdu wa ta'yin, tempatnya niat adalah di hati, watalabuduha biha sunnatun. Mengucapkan dalam niat adalah sunnah. Sudah, jangan meributkan tentang usolli ya. Yang pakai usolli monggo, yang tidak pakai usolli monggo. Yang penting niatnya. Negara lain sudah bikin nuklir, negara lain sudah bikin kendali, alat-alat persenjataan yang modern, alat pertempuran yang luar biasa dengan Sputnik, jet dan lain sebagainya, dari ilmu kedokteran sampai kapsul tablet yang diminum kita juga, tidak cukup dari itu sampai dunia pertanian yang luar biasa, sampai kita terkadang dalam dunia pertanian banyak lupanya. Contohnya apa? Ayam itu lahir di Indonesia. Yang menetaskan kita, yang mengasih makan kita, yang memelihara makannya kita. Tapi setelah dewasa malah yang dapat nama orang lain, ayam Bangkok. Betul. Durian yang menanam kita, yang membesarkan sebabnya kita, yang rabuk kita. Setelah dapat duriannya besar, durian montong, Durian Bangkok, masya Allah. Sampai jambunya jambu Bangkok. Kita kebagian gula Jawa. Alhamdulillah. Gula Jawa. Alhamdulillah. Nah, itu terus dipelihara saja, akhirnya tidak maju. Bangsa lain sudah maju luar biasa, kita masih ribut usolli Sayyidina. Kita masih ribut nanti 5 tahun sekali toblosan, lain lagi pilihan caleg, lain lagi masing-masing. Sampai setelah hasil dan tidak, 3 bulan antar kiai dan kiai, habaib dengan habaib, tidak akur gara-gara kurang puas dalam pilihan. Betul? Sampai kapan? Sampai kapan saya tanya? Inilah. Maaf, saya di tengah-tengah dulu. Ustadz sama ustadzah, beda baju. Assalamualaikum. Salam. Kenapa? Beda baju. Kalah dengan dangdut. Kompak luar biasa. Yang ngabuh gitar santai. sistemnya main, yang nabuh yo asik, yang nabuh orjennya enak, masing-masing yang kendang caranya nabuh kendang, yang orjen, yang fuel, yang gitar, yang bass, yang melodi, yang kripen, itu tidak ada yang akur. Kalau lihat dohiriahnya tidak ada yang akur, tapi lagunya bisa menjadi satu. Enak didengarkan, dinamikanya banyak, tapi bisa menyuarakan satu. Berarti kalau kita masih jadi oknum ustadz, oknum kiai masih ribut, berarti kalah dengan dangdut. Aja tersinggung. Anak kiai yang ini, kiai ketua toreko, butuh nasihat kiai ahli toreko. Sampai sing loro kula dokter. Tapi genten anak kula sing loro sampean sing mijeti. Iki ngoten. Allahumma rayan. Jangan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita kembali lagi. Jadi wudhu kita ini sudah berapa kali kita cuci menghasilkan apa? Ketika kita Allahu Akbar. Lebih-lebih ketika kita sujud Subhanallah A'la wa bihamdi. Sama saya. Benar pada waktu kita mengucapkan Subhanallah Rabbiyal A'la. Ya Allah, Subhanallah Rabbiyal A'la wa bihamdi. Saya Habib ni. Ya Allah, saya Habib ada. Saya orang kaya nih, saya pejabat nih, saya ini di waktu tak sujud mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, hilang semuanya, akhismal tidak ada. Buahnya apa setelah sujud? Bisa sholat itu untuk bekal di hidupan sehari-hari? Begitu juga wudhu kita, semakin kita cuci setiap hari, mestinya menundukkan kepala, bukan nih siapa saya, nih siapa gua, tidak malu rasanya untuk mengadahkan kepala kedua, apa namanya muka ini berjalan sambil begini, mutawadian, kun mutawadian, tawadu. Ini berkah yang dirindui nyampe batiniahnya. Matanya luar biasa. Mata ini terlatih kan. Fisik anggota manusia itu bisa dilatih. Dan karena banyak latihan akan mengeluarkan gerak refleks. Gerak refleks itu mendadak. Kalau orang ahli karate, ahli jiu-jitsu, kungfu dan lain sebagainya, karena seringnya latihan gerak refleks itu kalau mau jatuh langsung tangan itu spontan kayaknya ada gerakan itu namanya gerak refleks. Nah mata sama, bila mata ini sering diwudui tidak mau melihat maksiat, begitu ada maksiat kepala ini kayak dibuntel ini langsung, karena apa? Refleks. Apalagi untuk membuka aibnya teman sendiri. Tidak mungkin, karena membuka aib bukan akhlaknya orang ahli thariqah. Satu terkadang kalau lihat di TV itu tak kecil oknumnya yang saya katakan, mana yang bisa dijadikan kepala ketauladanan? Sekarang itu krisis ketauladanan. Ini begini, ini menghujat ini yang menghujat, yang dihujat siapa, yang ini yang menghujat siapa, yang dihujat saudara kita sebangsa setanah air, yang dihujat sebangsa setanah orang luar negeri tinggal begini. Bertepuk, jangan salahkan dia. Karena apa? Kita yang membuka pintu. Kalau anak perempuan kita sudah di jalan, sudah di anak perempuan kita, halo, itu nanti si lelaki datang ke rumah lama-lama. Begitu datang ke rumah, bapaknya ngamuk. Anak siapa kamu? Dari mana kamu? Jangan salahkan yang datang dulu, anak perempuan lu tuh yang salah tuh, yang buka pintu asalnya. Ini satu contoh. Mengapa oknum bangsa lain mencemooh kita? Karena pintunya dari kita dibuka dulu. Tapi kalau mata kita terlatih untuk baik, melihat yang baik, dengan prasangka yang baik, insya Allah dengan mata ini bisa mempersatukan umat dan mempersatukan bangsa. Dengan telinga ini kita mempunyai filter, bisa menyaring mana berita-berita yang baik, berita yang hak. Dan seandainya ini berita benar, akan memecah belah umat Islam atau tidak, atau akan memecah belah bangsa ini, atau akan mengadu domba antar umat beragama, telinga ini akan menjadi filter. Karena apa? Diwarnai setiap sholat, telinga ini kita kenalkan setelah diwudui, kenalkan kepada yang menciptakan telinga. Siapa? La ilaha illallah. Mata kita ajak sholat setelah kita wudui, supaya mata kita kenal kepada yang menciptakan mata kita. Siapa? La ilaha illallah. Mulut kita, lisan kita, gigi kita kenalkan kepada yang menciptakan mulut ini. Siapa yang menciptakan? La ilaha illallah. Mulut kita kenal kepada Allah, mata kita kenal kepada Allah, telinga kita kenal kepada Allah, mata kita cinta kepada Allah, telinga kita cinta kepada Allah, mulut kita cinta kepada Allah, mata kita kenal kepada Allah. Luar biasa. Tidak cukup cinta, tapi mata kita takut kepada Allah, telinga kita takut kepada Allah, mulut kita takut kepada Allah. Karena setiap salat kita kenalkan mulut kita, telinga kita. Peranan orang ahli tarikah itu diantaranya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, mulut kita paling tidak ada filternya. Bagaimana kalau saya ke sana? Bagaimana saya ke sini? Omongan saya ini benar atau tidak? Sebab terkadang mulut itu lebih tajam daripada pedang. Mata kita, termasuk telinga kita, kalau tidak ada filter. Dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hiasilah mulut kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ini mulut. Coba saja. Pendidikan akhlak dari hasil karya sholat. Secara ringkas saja, waktunya sudah siang. Di sini ada entah tidak, saya tidak tahu. Kalau di tempat saya, para bapak, para ibu, kalau ada orang mati keluar dari rumah atau dibawa ke masjid, mau dikubur, sesama kita atau wakil kita, keluarga berpidato. Ma'asyiral hadirin yang ikut bertakziah, saksikan mayit ini, mayit baik. Ada? Masih berlaku? Alhamdulillah. Padahal gak masuk akal, Pak. Tidak masuk akal. Secara logik, min akalihi, ini tidak masuk akal. Loh, sebabnya Habib, iya, kalau yang mati minas solihin, saksikan mayit ini baik ya Pak. Baik, alhamdulillah yang baik. Tapi kalau orangnya jelek, kita tahu perbuatannya. Begitu di masjid, Pak Kiai atau Pak Ustaz atau wakil keluarga menyatakan, saksikan ma'asyiral muslimin bahwa mayit ini baik. Baik, jelek baik. Maka saya mengatakan akal menolak. Tapi justru itu yang luar biasa. Apa rahasianya? Kalau sudah bapak-bapak ini mulutnya berani mengucapkan baik, memperingan orang yang mati dalam keadaan jelek. Dosanya kita sudah berani menyatakan baik, berarti kita paling tidak telah memaafkan atas perbuatan itu. Yang kedua, berarti kita menyatakan mayit itu baik, lebih-lebih orang baik. Orang yang tidak baik saja, berarti bapak dan ibu dituntut ketonsekmenan. Untuk apa? Menutup buku lembaran-lembaran hidupnya almarhum atau almarhumah. Jangan diungkit-ungkit lagi. Itu maksudnya. Bapaknya tidak karuan, anaknya subhanallah mau dekat dengan ulama, mau pesantren, mau sampai ke perguruan tinggi. Tapi begitu pulang, kemana kamu nak, lama tidak nyampe, tidak kelihatan. Aduh, saya baru sekarang di pesantren. Di mana? Pesantren si A. Dan saya menuliskan juga di perguruan tinggi. Alhamdulillah, ya Allah, syukur. Ini alamatnya kampung sini, bakalnya rame. Ini regenerasi Anda penerus kalau begitu. Hebat-hebat, jangan kayak bapakmu dulu. Ini aneh, sudah diangkat, dibanting. Padahal dulu waktu bapaknya mati, kita sudah berani mengatakan baik. Kemana baiknya? Kalau kita sudah berani mengatakan baik, sudah dikubur, selesai. Alhamdulillah, nah, teruskan pesantrennya. Doakan bapakmu kalau di pesantren. Luar biasa, bapakmu senang sekali mempunyai anak seperti kalian. Bukan jangan tiru bapakmu, lu ini aneh. Didukung. Wah, paling bangga adalah bapakmu, nah. Kenapa, Yai? Karena mempunyai anak seperti kalian. Di antara para bapak yang luar biasa, yang paling berbahagia banyak. Siapa? Ayahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mempunyai anak Syekh Abdul Qadir Jilani. Bapaknya Syekh Ahmad Rifai itu paling bangga karena mempunyai anak Sultanul Aulia, Sultanul Aulia Sayyidina Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali Abdullah bin Umar Syatari, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ibrahim Al-Dasuki, Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ibrahim Al-Dasuki, dan Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Jadi, Sayyidi Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, Syekh Ahmad At-Tijani, Syekh Ahmad bin Idris Al-Hasani, Sayyidi Jamal bin Husain, Syekh Jumadil Kubro mempunyai anak Ibrahim Asmorokondi, Syekh Ahmad Sajalal mempunyai anak Jamaluddin Husain, dan Syekh Ibrahim Asmorokondi mempunyai anak-anak sampai sekarang bisa memberi contoh kepada bapak-bapak apa saja antaranya dalam kubur masih bisa memberi makan kepada yang hidup. Saya tidak berbicara ingkar realita. 500 tahun yang lalu Sunan Ampel bapak kuburannya di tengah kampung, jauh dari jalan raya, perkampungan, tiap-tiap perkampungan ramai. Di situ toko-toko malah di dalam kampung, dari Ampel Gading, Ampel Dento, Ampel Suci. Mau beli sarung Samarinda, busana muslim yang mahal, minyak harum, parfum-parfum ala Timur Tengah, dan makanan Timur Tengah ada di Ampel. Semua bonceng sama Sunan Ampel. Bukan toko di pinggir jalan. Secara logika mestinya kalau buka toko di pinggir jalan yang ramai, ini tidak. Saya tanya, lukah buka kampung di sini? Loh Beb, setiap malam Jumat hari biasa saja tidak mati 50 bis, 30 bis. Tapi kalau malam Jumat lagi Beb, lebih daripada 200 bis. Rombongan-rombongan tamu-tamunya itu beli sarung Samarinda begini. Subhanallah. Saya pikir, oh ternyata orang mati masih sebab bisa memberi makan kepada yang hidup. Luar biasa. Lalu saya tanya, saya ditanya, Beb, keistimewaannya ziarah Wali Sembilan itu apa? Oh, saya tidak banyak, saya tidak berani mengatakan. Apa Beb sebabnya? Sudahlah, terlalu tinggi. Apa terutama ziarah Wali Sembilan keistimewaannya? Cuma 4 huruf. Keistimewaannya ziarah Wali Sembilan cuma 4 malu, izin. Orang datang ke Sunan Ampel, salamullah ya sadah minar rahman ya ghasyakum ibadallah ji'nakum kasadnakum. Luar biasa. Waqumu wasfa'u fina ilar rahmani maulakum. Berdiri asyik, cahdu, kita dengarkan rombongan berapa bis. Sebelum orang itu rombongan datang, sudah ada yang di sana bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Di sana masih qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sana masih la ilaha illallah la ilaha illallah. Yang sebelah sana kelompok subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Yang datang ke Sunan Ampel tidak satu pun yang masuk ke makamnya begadang mari begadang. Ada. Kita mau mengumpulkan anak kita, keponakan kita yang yatim, yang tidak yatim, supaya duduk habis maghrib, kalau tidak bisa malam Jumat sekali, kirim fatihah kepada nenek kita, datuk kita, eyang kita, keponakan-keponakan kita, Pak Cirek, Pak D, Pak Wo yang sudah mendahului kita. Kita didik anak-anak kita, di samping itu kita kenalkan kepada pahlawan-pahlawan bangsa ini, pahlawan-pahlawan agama ini, yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari penjajahan dan kebodohan. Mana sekarang yang apal nama-nama beliau?